Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Oma so ching pada Tu Yesus Kristu. Engkau adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Allah yang tidak membiarkan kami hidup di dalam dosa. Untuk itulah engkau lahir ke dalam dunia ini. Untuk berjumpa dengan kami, untuk menyertai kami, orang-orang berdosa. Karena tanpa Immanuel itu, kami akan terus hidup dan bergelut di dalam dosa kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah ketika kami mendengarkan firman Tuhan pada Natal ini, hati kami boleh sungguh-sungguh dibukakan untuk boleh bertemu dengan Engkau, Immanuel. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Semua kami yang hadir di tempat ini siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Selamat hari Natal untuk kita semua. Mari Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah bertemu dengan Sang Mesias. Kita akan merenungkan kisah tentang orang Majus, bagaimana mereka bertemu dengan Sang Mesias. Oleh karena itu mari kita buka Matius pasal 2. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Pertama-tama saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, kemudian nanti Pak Soleman akan membacakan di dalam bahasa Mandarin. Demikianlah firman Tuhan seperti tercatat di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. 我们来用中文的来念，就是在马太福音第二章第一节到十二节。当希律王的时候，耶稣在犹太的伯利恒，有几个博士从东方来到耶路撒冷，说：“哪生下来做犹太王、犹太人之王的在哪里？我们在东方看见他的心，特来拜他。”希律王听见了，就心里不安，耶路撒冷和城的人。 也都不安，也就召集了祭司长和民间的文士，问他们说：“基督当生在何处？”他们回答说：“在犹太的伯利恒，因为有先知记着说，犹太地的伯利恒啊，你在犹太中诸城中，并不是最小的，因为将来有一位君王就要从哪里从你哪里出来。” 牧养我以色列民，当下希律安安地召了博士来，询问那星星是什么时候出现的，就差他们往伯利恒去说，你们去寻访那小孩，寻到了就来报信，我也好去拜他。他们听见王的话就去了。 在东方所看见的那星突然在他们前头行至到那小孩子的地方，就在山头停住了。他们看见那星，就大大的欢喜，进了房子，看见小孩子和他母亲玛利亚，就伏伏拜那小孩子，揭开宝盒，拿黄金、乳香、没药和礼物献给他。 波士因为在梦中被主指示，不要回去见希律，就从别的路回本地去了。阿门。Bible satu kali ada seorang suami pada malam Natal. 有一天有一位先生在 圣诞节晚上 setelah dia pulang dari bekerja pada malam Natal itu dengan terburu-buru. 当他匆匆忙忙的从他工作的时候回家的时候， Zara kemudian setelah dia sampai ke rumah, dia dengan sangat terburu-buru dia bertemu dengan istrinya yang sudah menantikan dia kedatangannya. 当他回到家里，他看到他的太太正在等待他。 Zara dengan wajah bersalah dengan wajah yang terburu-buru kemudian dia berkata kepada istrinya. 他用他匆匆忙忙的脸型，他对他太太说， Dia berkata, istriku, saya mohon maaf karena saya melupakan dua hal. 他说，我亲爱的太太，我忘记了两件事。 Istrinya berkata, ada apa? Apa dua hal itu? 他太太问他，你忘了什么呢？ Lalu suaminya berkata, hal yang pertama, saya lupa membeli bungkus kado buat kamu. 第一件事，他说我忘了买一件礼物给你。 Oh, itu enggak apa-apa, enggak ada bungkusnya juga enggak apa-apa. 他太太说无所谓，无论哪个礼物没有包起来也无所谓。 Lalu yang kedua apa yang kamu lupakan? 第二件事情是什么呢？ Yang kedua ya sebenarnya saya lupa beli kadonya, begitu kan? 第二件事是我忘了买哪件礼物。 Setelah ketika kita merayakan Natal, sebenarnya apa yang kita harapkan? 当我们庆祝圣诞节的时候，我们所盼望的是什么呢？ Setelah apa yang kita harapkan bertemu pada saat Natal? 我们所盼望的能够见到什么呢？ Setelah apa kita mengharapkan kita mendapatkan begitu banyak hal, mendapatkan hadiah-hadiah pada saat Natal? 也许很多时候在圣诞节我们希望很多得到的礼物。 Serah apa yang biasanya kita temui ketika kita merayakan Natal? 当我们圣诞节的时候，我们见到的是什么呢？ Serah pada umumnya yang pertama-tama mungkin kita bertemu dengan keluarga. 尤其我们最先的能够见到我们自己的家人。 Serah momen Natal adalah momen untuk bisa berkumpul bertemu dengan keluarga yang berjauhan, yang di luar kota gitu. Ketika liburan Natal kita bisa bertemu sama-sama. 当这个圣诞节是很好的机会，对我们自己的亲人。 远方的亲人能够一起见面。 Setelah besok ini saya juga ada Natal keluarga saudara-saudara yang ada di sini kumpul untuk merayakan Natal bersama dengan keluarga. 我明天也有机会是这我全部的大家庭能够一起见面。 Setelah itu hal yang baik ketika kita bisa berkumpul, kita bisa bertemu dengan keluarga di momen Natal. 当我们圣诞节的好机会的时候，我们能够大家见面的时候。 Saudara, ketika kita merayakan Natal, ketika bulan Natal, musim Natal tiba, kita juga ketemu dengan begitu banyak diskon. 当我们见到圣诞节的热起来说，我们见到很多打折的一个买卖的东西。 Saudara, banyak orang yang mengalami euforia, khususnya ibu-ibu ketika kemudian melihat diskon 50 plus 20%. 很多师父，你看到这些很多打折的东西，心中很大很大的兴奋。 Saudara, maka ada satu guyonan mengatakan, apa yang terjadi ketika seorang suami menggandeng istrinya di mall? 如果在超市里面有一些先生，有一位先生，他在拿着他太太的手，是什么事情发生呢？ Saudara, yang terjadi oleh karena para suami membaca tulisan ini. 这个是我们知道，我们的很多先生读了这件事。 Yeah, hold your wife's hands in the mall because if you let go, he start shopping. 当你买卖的时候，当你来到超市的时候，你应该抓着你太太的手。 Jadi kalau musim Natal tiba, pasti suami-suami itu romantis sama istrinya kalau jalan di mall. 因为讲，如果圣诞节的时候，两夫妻的时候，他们很亲密的。 Karena istrinya digandeng terus. 因为他父亲，他的先生抓着他太太的手。 Karena begitu gandengannya lepas, dia akan belanja kemana-mana. 因为如果他的手把他松开的时候，他会跑到别的地方。 Jadi kalau pada bulan Desember seorang suami menggandeng istrinya itu belum tentu romantis, mungkin itu ekonomis. 如果一个先生他抓着他太太的手，在圣诞节走，不一定是一个他们是在恩爱的时候，但是他们不一定是在苦难的时候。 Saudara, itulah yang biasanya kita temui ketika kita merayakan Natal, kita nggak bisa memungkiri bahwa itu yang nyata, yang real di dalam kita merayakan Natal. 就是因为讲在圣诞节，我们不能够真正的看到一个真相。 Saudara, kita juga tidak bisa mungkiri bahwa kita menemukan begitu banyak dekorasi-dekorasi di malam Natal, pada bulan Natal. 当我们知道在十二月的时候，在圣诞节的很多地方很多很美很美的装饰。 Di mana-mana, bukan hanya di gereja, kita bisa menemukan dekorasi atribut-atribut Natal di mall-mall, di toko-toko, dimanapun. 无论是不是单单在教会里面，但是我们看到很多地方都有美好的装饰。 Sampai ada kemudian fatwa yang melarang. 最后我们知道，我们那个他们穆斯林呢，有一种的命令说不可以怎么怎么做。 Sebab karena atribut Natal bisa ada di mana-mana. 因为我们知道这个圣诞节的装饰已经在哪里了。 Bahkan orang yang tidak pernah ke gereja sekalipun ketika Natal bisa hafal lagu Natal. Ulun ika dan mio lai sechang lai dao jiawei ta tu nenggou beichu zai shezijia de shige. Sera, ada kemudian orang yang mengatakan begini, atribut Natal yang paling utama adalah kasih dan itu tidak bisa disweeping oleh siapapun. 很多人说我们知道圣诞节一切的装饰就是爱. Sera, apa atribut Natal yang melekat pada diri kita? Apakah dekorasi-dekorasi seperti itu? 其实我们不知道什么是造作一切圣诞节的装饰能够进到我们的心中呢? Saudara, kita juga menemukan berbagai macam acara Natal yang meriah, bahkan bukan hanya di gereja, bahkan di mall-mall sekalipun kita bisa menemukan begitu banyak acara Natal. 我们也看到很多很多他们预备了很多的节目，无论是在 超市里面或者在教会里面。 Namun pertanyaan yang paling penting adalah apakah kita bertemu dengan Sang Mesias ketika kita merayakan Natal? 最重要的问题是不是在圣诞节的时候我们已经见了我们的弥赛亚？ Apakah kita bertemu dengan Sang Mesias yang merupakan inti dari berita Natal itu sendiri? 就是我们知道弥赛亚是我们 Atau jangan-jangan kita sebenarnya sudah melupakan yang merupakan esensi daripada Natal itu, yaitu kehadiran Sang Mesias dalam dunia ini. Serah Natal adalah tidak identik dengan apa yang kita rayakan pada hari ini. Serah karena pada hakikatnya Natal adalah perjumpaan antara Allah yang Maha Kudus dengan manusia berdosa. Natal adalah ketika Allah mengaruniakan anak yang tunggal itu datang ke dalam dunia ini untuk bertemu dengan manusia yang membutuhkan Allah. Serah itulah esensi Natal, itulah berita utama dari Natal itu sendiri. Oleh karena itu mari kita belajar hari ini dari para majus bagaimana mereka bisa bertemu dengan Sang Mesias. Secara pertama-tama kita ingin lihat terlebih dahulu siapakah orang-orang ini, siapakah para majus ini. Yang jelas mereka bukanlah orang-orang Yahudi. Mereka bukan berasal dari bangsa di mana janji tentang Mesias itu diberikan kepada mereka. Mereka bukanlah orang-orang Yahudi yang sedang menantikan kedatangan Sang Mesias itu. Di dalam Alkitab hanya dikatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang majus yang datang dari timur. Setelah dari sini kemudian banyak kemudian para ahli mencoba untuk menafsirkan, mencoba untuk meneliti siapakah para majus ini sebenarnya. Salah satu penafsiran yang paling umum adalah bahwa orang-orang ini dikatakan mereka berasal dari Persia. Dan mereka sebenarnya adalah penganut satu agama yang disebut dengan Zoroaster. Secara jumlah mereka pun juga sebenarnya tidak diketahui. Selama ada yang menafsirkan bahwa jumlah dari orang majus ini adalah ada 3 orang. Serah mungkin penafsir ini mendasarkan jumlah mereka itu 3 orang karena persembahan mereka juga ada 3 emas, kemenyan, dan mur. Lalu kemudian menafsirkan, oh mungkin mereka 3 orang. Serah mereka juga seringkali disebut sebagai ahli-ahli perbintangan. Serah mereka mengerti tentang perbintangan. Serah orang-orang ini juga seringkali disebut sebagai orang-orang yang bijaksana. Serah orang-orang seringkali meminta nasihat, meminta petunjuk kepada orang-orang majus ini. Dan ada seorang sejarawan yang bernama Herodotus mengatakan bahwa istilah majus ini menunjuk pada satu suku yang punya jabatan penting di kerajaan Media Persia. Jadi orang-orang ini bukan orang-orang biasa, bukan orang-orang pengangguran. Tetapi orang-orang yang punya jabatan penting di bangsanya, di dalam sukunya. Bahkan juga ada orang yang menyebut mereka sebagai raja-raja di daerah mereka, di Media Persia itu. Serta dengan latar belakang mereka yang seperti ini, maka sebenarnya apa yang mereka lakukan itu untuk bertemu dengan Sang Mesias itu hal yang luar biasa. Serta kalau kita melihat apa yang mereka lakukan, sebenarnya ini tidak mungkin seorang yang berasal dari luar Yahudi itu bisa melakukan hal seperti ini. Seharusnya sewajarnya yang mereka lakukan itu sewajarnya dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang mengerti tentang janji tentang Mesias itu. Seharusnya yang melakukan apa yang mereka lakukan itu adalah para ahli Taurat yang dipanggil oleh Herodes itu. Karena para ahli Taurat ini tahu bahwa Mesias itu akan lahir di Bethlehem, di tanah Yudea. Tetapi kalau kita melihat di bagian di bacaan kita tadi, kita melihat sepertinya respon dari para ahli Taurat, para Farisi ini, mereka merespon dengan dingin, dengan hati yang dingin. Oleh karena itu mari kita belajar dari apa yang dilakukan oleh para majus. Yaitu yang pertama adalah mereka mencari Sang Mesias. Yang dilakukan oleh para majus ini adalah mereka mencari Sang Mesias. Serta dengan petunjuk bintang, mereka mencari Sang Mesias itu. Serta sebagai ahli perbintangan, justru mereka bukan mencari bintang, tetapi mereka mencari Sang Mesias. Serabannya penafsir mengatakan bahwa bintang itu, bintang timur itu bukanlah bintang yang biasa. Itu adalah bintang yang sangat luar biasa. Itu bintang yang langka, yang belum pernah ada dalam sejarah. Kalau sebagai ahli perbintangan, sebagai astronot, kalau menemukan bintang yang seperti itu, kira-kira apa yang dilakukan? Seperti akan mencoba untuk mencari bintang itu, mencari tahu tentang bintang itu. Pasti mereka akan fokus untuk meneliti soal bintang itu. Mereka pasti ingin tahu bintang apakah itu. Dan bahkan mungkin dari latar belakang mereka yang tadi ada penafsir mengatakan mereka dari agama Zoroaster. Mungkin mereka tidak perlu capek-capek untuk mencari Sang Mesias itu, untuk menyembah Sang Mesias itu. Mereka harusnya berhenti di bintang itu dan mereka akan menyembah bintang yang luar biasa itu. Bintang yang langka, bintang yang belum pernah ada dalam sejarah. Tetapi ternyata mereka tidak melakukan itu. Mereka tidak mencari bintang, tetapi mereka mencari Sang Mesias. Saudara, apakah pencarian terbesar dalam kehidupan kita hari ini? Saudara, apakah yang kita cari di dalam kehidupan kita? Apakah kita mencari bintang atau kita mencari Sang Mesias? Saudara, Kita harus mengakui bahwa dalam dunia ini begitu banyak orang yang kemudian mencari bintang, bukan mencari sang Mesias. 我们知道这个世界上很多人不是找弥赛亚，而是去找那个星星。 Saudara, mungkin ada begitu banyak yang menjadi bintang di dalam kehidupan kita. 有可能在我们很生活当中，很多人作为我们的星星。 Yang kita anggap penting, yang kita anggap harus menjadi satu pencarian terbesar di dalam kehidupan kita. 是这我对我们是很需要的一个问题，我们能够在我们生活当中是我们所崇拜的星星。 Saudara, mungkin bintang-bintang itu bisa berupa kita mencari kebahagiaan di dalam dunia ini. 是在我们生活当中能够对我们一个幸福，就是我们去找这个幸福。 Bintang itu mungkin bisa berupa kita mencari begitu banyak kesuksesan, kesuksesan dan kesuksesan dalam dunia. 是在我们拜这个星星的时候，我们在生活当中能够被有成功成功的。 Bintang itu bisa berupa harta, uang yang kita miliki. 我们知道这个星星是就有可能我们的财物，我们的钱。 Saudara, bintang itu bisa berupa karir kita, bisa berupa popularitas kita. 有可能我们知道这星星就有我们的名义，我们的地位。 Saudara, bintang itu bisa berupa kenyamanan dalam kehidupan kita. 有可能那个星星能够在我们生活中一个舒适的生活。 Bahkan bintang itu juga bisa berupa pelayanan kita. 有可能星星也作为我们服侍我们的人。 Ketika di dalam pelayanan kita, kemudian kita tidak bertemu dengan Tuhan. 当我们 侍奉父事上帝的时候，没有见到这个信的时候， sebenarnya itu bisa menjadi bintang yang mengalihkan fokus kita untuk bertemu dengan Tuhan. 是这个信能够把我们参与，能够见到别的上帝。 Oleh karena itu pertanyaannya adalah apa yang menjadi pencarian terbesar di dalam kehidupan kita hari ini? 现在问题是说，在我们生活当中最大的问题能够找的是什么呢？ Saudara, apakah kita mencari sang Mesias? 是不是我们去找弥赛亚？ Atau kita menghabiskan seluruh waktu kita, seluruh hidup kita untuk mencari apa yang ada dalam dunia ini. 是不是我们前生的生命当中，我们找的就是世界上这个所拥有的，我们为我们一个环游的生活。 Saudara, coba perhatikan, bintang itu justru menjadi alat bagi para majus untuk bertemu dengan sang Mesias. 我们看到那个星带领这个 博士能够见到弥赛亚。 Harusnya seluruh apa yang ada dalam dunia ini dan seluruh apa yang kita cari dalam dunia ini harusnya menjadi alat untuk membawa kita bertemu dengan sang Mesias. 是我们世界上所拥有的一切所存在的，就是能够带我们见到我们的弥赛亚。 Tetapi kita enggak bisa pungkirin bahwa manusia seringkali terjebak, tergiur dengan kekayaan, dengan popularitas, dengan kesuksesan, sehingga melupakan yang sangat berharga dalam hidupnya, yaitu Mesias itu sendiri. 我们不能够欺骗自己，是指我们被这个世界的财物、一切的财宝，是指我们引诱了我们能够脱离我们，不去找我们真正的弥赛亚。 Saudara, ada satu video, 有一个短片告诉我们。 Kita bisa lihat sama-sama. 在哪里我们能够自己大家一起来观看。 Подумали, что было бы интересно сделать такой антипод пенсионера, который обычно живет в России. То есть. Saudara, kalau kita melihat apa yang terjadi pada pria ini. 所以我们看到这个男人身上的一些问题。 Saudara, itu merupakan gambaran ketika kemudian kita memfokuskan pencarian hidup kita kepada kekayaan dunia ini. 是指我们生活当中，我们的目标是在寻找这个世界上的财宝。 Saudara, tadi dikatakan di situ seorang apa konsultan marketing mendandani seorang pensiunan. Besar yang sebenarnya gajinya cuma 2,5 juta per bulan. Tetapi didandani seperti seorang kaya. Besar apa yang didapat, dia bisa menikmati kemewahan. Dia bisa memakan apapun makanan yang enak. Bisa kemudian memiliki teman-teman wanita. Dikatakan dalam sekejap bisa memiliki 18,000 follower di media sosial. Tetapi semua apa yang dia alami itu dikatakan itu hanya pencitraan. Hidupnya yang sesungguhnya adalah tidak seperti itu. Sebenarnya dia hanya hidup dengan gaji 2,5 juta per bulan. Dan setelah semua itu, dia akan hidup di dalam kenyataan hidupnya. Saudara, ketika pencarian kita adalah terhadap apa yang ditawarkan oleh dunia ini, saudara, kita mungkin menemukan diri kita seolah-olah kita bahagia, seolah-olah kita menjadi orang yang memiliki segala sesuatu. Tetapi sesungguhnya, kalau Mesias tidak ada dalam hidup kita, kita akan ketemu dengan realita hidup. Sebenarnya hidup kita sedang menuju kepada satu malapetaka ketika hidup kita di luar Sang Mesias. Oleh karena itu pertanyaannya sekali lagi, apa yang menjadi pencarian terbesar kita hari ini? Saudara, kalau kita melihat para majus ini, ada satu kalimat yang menarik ketika kemudian mereka bertemu dengan bayi Yesus. Ayatnya yang ke-10, dikatakan ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersuka citalah mereka. Saudara, itulah yang mereka alami ketika mereka bertemu dengan Sang Mesias. Saudara, sukacita yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya. Sekalipun mereka memiliki segala sesuatu, mereka punya nama orang terpandang. Dari persembahan mereka kita tahu bahwa mereka ini adalah orang-orang berada. Tetapi ternyata mereka tidak menemukan sukacita yang seperti itu setelah mereka bertemu dengan Sang Mesias. Oleh karena itu marilah kita fokuskan pencarian kita, fokuskan hidup kita untuk mencari Tuhan, mencari Sang Mesias di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata kemudian, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi kalau kita mendahulukan untuk mencari apa yang ada dalam dunia ini, justru kita akan kehilangan Sang Mesias. Serhal yang kedua yang kita bisa belajar dari para majus ini. 第二方面我们能够从东方博士所学到的问题, yaitu bagaimana komitmen dan pengorbanan yang mereka lakukan untuk bertemu dengan Sang Mesias. 从哪里他们一个决心能够见到 Serta ternyata memang bertemu dengan Sang Mesias untuk mencari Sang Mesias itu membutuhkan komitmen, membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Serta ada berapa pengorbanan yang mereka lakukan? Yang pertama adalah mereka mengorbankan waktu mereka. Mereka menghabiskan begitu banyak waktu untuk menempuh perjalanan yang jauh untuk bertemu dengan Sang Mesias itu. Bahkan ada penafsir yang mengatakan bahwa waktu yang mereka habiskan perjalanan dari timur sampai ke Yerusalem dan kemudian sampai ke Yudea itu waktunya menghabiskan waktu 2 tahun. 有的人猜测说他从巴西亚到犹太大地的时候能够见到弥赛亚的时候他们要花2年的时间 Makanya kemudian ada orang menafsirkan bahwa ketika mereka bertemu dengan Sang Mesias itu bukan pada waktu dia lahir tetapi usianya sudah 2 tahun. 甚至很多人说当他们见到弥赛亚的时候他耶稣基督的虽是不是小孩子不是还在 Maka nanti kalau kita melihat Herodes ketika dia mau mencari Yesus itu kemudian dia membunuh semua bayi yang berumur 2 tahun ke bawah karena perkiraannya umur bayi itu 2 tahun. Walaupun kemudian juga ada penafsir yang mengatakan kayaknya enggak selama itu sampai 2 tahun. Karena kalau benar dari Persia sampai ke Yerusalem, mungkin hanya menempuh waktu beberapa minggu atau paling lama beberapa bulan. Tetapi intinya adalah mereka menghabiskan begitu banyak waktu, entah beberapa minggu, entah beberapa bulan, atau entah 2 tahun, tetapi ada pengorbanan waktu yang mereka berikan untuk bertemu dengan Sang Mesias. 最重要他们能够寻找基督的时间，无论是几个星期、几个月或者几年。 Serah ingat mereka bukanlah orang-orang pengangguran yang punya begitu banyak waktu luang. Mereka adalah orang-orang terpandang, orang-orang yang dicari untuk dimintai nasihat. Tetapi mereka dengan rela, dengan berani mempertaruhkan waktu mereka itu dengan satu tujuan, mereka mau bertemu dengan Sang Mesias. Seorang mereka juga mengorbankan pikiran mereka untuk bertemu dengan Sang Mesias. Seorang mereka mencari Sang Mesias itu dengan segala kepandaian, dengan segala keahlian, kebijaksanaan yang mereka miliki. Dan kelihatannya memang Tuhan menggunakan kepintaran mereka, keahlian mereka tentang bintang itu untuk menemukan Sang Mesias. Sebenarnya selain pikiran mereka mengorbankan tenaga mereka, Saudara, kalau benar mereka menempuh perjalanan 2 tahun, kita bisa bayangkan begitu banyak tenaga, bukan hanya waktu, tetapi tenaga yang mereka habiskan untuk bertemu dengan Sang Mesias. Saudara, mereka juga mengorbankan harta benda mereka. Serta mereka mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Biaya perjalanan mereka, mereka mungkin dan pasti mereka tidak berjalan langsung dari tempat mereka sampai ke Bethlehem dengan tanpa berhenti. Mereka pasti mengeluarkan biaya penginapan. Mereka pasti mengeluarkan begitu banyak biaya selama mereka dalam perjalanan. Dan bahkan bukan cuma biaya perjalanan yang mereka keluarkan kemudian, tetapi ketika bertemu dengan Sang Mesias itu, mereka mengeluarkan harta benda mereka untuk dipersembahkan kepada Yesus. Bukan hanya mereka mengeluarkan harta benda mereka untuk dipersembahkan kepada Yesus. Sehingga kalau kita melihat di ayat 11 tadi dikatakan mereka pun membuka tempat harta benda dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Serap pengorbanan yang luar biasa, komitmen yang luar biasa untuk bertemu dengan Sang Mesias. Sekali lagi pertanyaannya buat kita adalah pengorbanan dan komitmen apa yang kita berikan untuk bertemu dengan Sang Mesias. Serap mungkin kalau kita melihat tindakan dari para majus ini, mungkin teman-teman mereka, orang-orang lain mungkin merasa bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah satu tindakan kebodohan. Bagaimana mungkin dengan hanya petunjuk bintang itu, lalu kemudian mereka bisa memberikan pengorbanan yang luar biasa ini hanya untuk seorang bayi yang belum jelas apakah dia itu raja atau dia itu siapa? Sebenarnya ketika kita mau mencari Mesias, ingin bertemu dengan Mesias, mungkin apa yang kita lakukan dianggap sebagai tindakan-tindakan bodoh. Tetapi ketika tujuan hidup kita adalah untuk mencari dan bertemu dengan Sang Mesias, usara waktu yang akan membuktikan bahwa apa yang kita lakukan itu bukanlah tindakan kebodohan. Zara, ada seorang profesor apa? Ilmu nuklir ya, yang bernama Ian Hutchinson, susah namanya. Zara, dia bercerita bahwa ketika dia menjadi pengikut Yesus, pada waktu itu dia masih kuliah sebagai seorang sarjana di Cambridge University. Ezra, sebagian dari temannya itu mengatakan bahwa atau mengindikasikan bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sebagai bunuh diri intelektual. Usara, teman-temannya menertawakan dia ketika dia percaya kepada Yesus, ketika dia mengikuti Yesus. Teman-temannya berkata sebagai seorang ilmuwan, engkau melakukan bunuh diri intelektual. Tapi 35 tahun kemudian, usara, dia berkata, here I am, 30 years later, it doesn't feel like suicide. 他那边告诉我们说，我是35岁了以后，我现在已经不下定的。 Saya tidak merasa seperti bunuh diri. 我不是在享受到，好像制造我是个自杀的人。 Saudara, inilah pengakuan seorang profesor, seorang yang begitu pintar. 这个是一个很聪明的博士所说的话。 Tetapi ketika dia menaklukkan seluruh pikirannya, seluruh kepintarannya untuk bertemu, untuk mencari sang Mesias. 当他克服他自己的聪明，他自己的智慧的时候，来寻找基督的时候， dia membuktikan bahwa dia tidak melakukan kebodohan, bunuh diri intelektual. 在哪里？他证明说他已经没有，他证明说他没有曾经，好像自杀的人一样。 Usaha untuk mencari dan bertemu dengan sang Mesias itu butuh pengorbanan. 因为我们知道，我们要见到我们的耶稣基督的时候，我们需要一切的牺牲。 Terus ada satu video klip yang dibuat berdasarkan kisah nyata. 我们看到一个短片，是真正的发生的一个事项。 Mari kita saksikan bersama-sama. Ada seorang wanita tua yang tertangkap di sebuah bandara di Venezuela karena dicurigai membawa barang terlarang. Dia adalah seorang Taiwan. Tidak ada yang mengenal dia. Dia kemudian menceritakan kepada mereka bahwa itu adalah tas yang berisi obat-obatan tradisional China. Dia ingin memasak sup ayam untuk kesehatan putrinya yang baru saja melahirkan bayi. Mereka tidak bertemu selama beberapa tahun. Cai Yingmei, 63 tahun. Dia baru pertama kali berpergian ke luar negeri, tidak mengerti bahasa Inggris. Tidak ada seorang pun yang menemani. Dia naik pesawat seorang diri selama 3 hari. Melewati 3 negara, melewati 32 km. Bagaimana ia melakukan hal itu? Ketangguhan, keberanian, dan kasih. Itulah yang membuat wanita tua ini mau melakukan hal tersebut. Karena dia tahu di sana ada anaknya dan cucunya yang menantikan dia. 因为他知道在哪里有他的女儿和他的孙子在等待他。 Sekalipun ia harus melewati bahaya. 无论他要经过一切的苦难。 Bayangkan dalam kondisi seperti itu dia pergi melewati 3 negara tanpa mengerti bahasa Inggris. 我们可以看到他经过三个国家，无论他不懂说英文。 Serah itu pengorbanan yang luar biasa untuk ketemu dengan seorang bayi. 他要付出很高的代价，要见到他的孙子。 Apalagi kemudian ketika kita ingin bertemu dengan sang Mesias. 或者特别我们现在要见到我们的弥赛亚。 Apa kemudian kita memperhitungkan komitmen, pengorbanan kita untuk kemudian ketemu, untuk kemudian mencari sang Mesias, sang Juru Selamat kita. Jika kita sendiri menghitung waktu kita sendiri, harta kita, harta kita, harta kita, harta kita, harta kita, harta kita, harta kita, harta kita, harta kita, harta kita, harta kita, harta kita, harta kita, harta kita, harta kita, harta kita, harta kita, harta kita, harta kita, harta kita, harta kita, harta kita, harta kita, harta kita, harta kita, harta kita, mengorbankan harta kita, demi sang Mesias, atau sebaliknya, kita mengorbankan sang Mesias untuk harta kita. Saudara, ingatlah bahwa apa yang dilakukan oleh Allah ketika mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini adalah satu pengorbanan yang tidak bisa dibayar oleh apapun. Saya ingin menutup dengan satu kisah nyata. Pada satu kali di dalam sebuah kebaktian di sebuah gereja. 有一天在一个教会正在聚会的时候, seperti biasa pendetanya ketika nyanyi untuk mempersiapkan firman Tuhan, dia maju ke atas mimbar untuk berkhotbah. 一般的时候，一个因为牧师他要讲道的时候，他是在唱一首诗歌的时候。 Tetapi sebelum memulai khotbah kali itu, dia melakukan sesuatu yang berbeda. 他还没有讲道之前，他做一个很特殊的一个问题。 Itu dia memperkenalkan seorang pendeta tua. 他那时候介绍一个老牧师， yaitu pendeta tamu yang hadir pada hari itu. 他因为男牧师是他的客人， seorang pendeta ini memperkenalkan pendeta tua itu sebagai temannya dari kecil. 这牧师介绍哪位老牧师是从小是他的朋友。 Lalu kemudian dalam perkenalan itu, kemudian sang pendeta ini dia meminta pendeta tua itu untuk maju ke atas mimbar dan menyampaikan sesuatu untuk menjadi kesaksian bagi jemaatnya. 当他介绍的时候，请这位老牧师来到台上， 为大家说一位见证，说几句话。 Lalu pendeta tua itu dengan langkah yang terbata dia maju ke atas mimbar dan dia mulai berbicara. 这位老牧师真正的慢慢的来到台上来说话。 Setelah di dalam kesaksiannya itu dia memulai dengan satu kalimat. 他在见证里面他说一句话。 Dia berkata, seorang ayah dan anaknya beserta dengan teman anaknya. 他说有一位父亲跟他孩子的朋友， serta pergi berlayar di pantai lautan Pasifik. 去那些大海洋里面，在那边行航。 Ketika angin topan dahsyat menghalangi usaha mereka untuk kembali ke tepi pantai. 当他回家的时候有大风暴雨的时候。 Secara singkat cerita, dia mulai bercerita bagaimana gelombang ombak sedemikian besar kerasnya itu menghantam perahu yang mereka, kapal kecil yang mereka tumpangi. 介意来说，他告诉我们说，他在大海中被海浪怎么样冲到他的船的时候。 Secara pada akhirnya mereka terseret oleh topan ombak itu. 最后被这大海浪打到退到一个地方去。 Saudara, di dalam seketika itu sang ayah ini dia memegang pelampung, satu pelampung. 就是把这个父亲抓住一个救生球，把它救生衣。 Dan di dalam waktu yang begitu ganas itu, ombak yang begitu ganas itu, dia harus berpikir di dalam waktu yang cepat beberapa detik. 在这个很危险的大风浪里面，那个几秒钟。 Saudara, untuk melemparkan tali pelampung itu, apakah dia harus melemparkan kepada anaknya atau kepada teman anaknya? 就是说把这个救生船要把它丢给他的孩子或者他孩子的朋友。 Saudara, dia tidak punya waktu untuk kemudian berpikir banyak. 就还没有别的选择。 Di dalam waktu yang mendesak itu, kemudian dia mulai berpikir dengan cepat. 他能够短短的时间，他快快的一个决定。 Dia berpikir dalam hatinya, anak saya sudah jadi Kristen. 他说，他心中说，我的孩子已经是个基督徒。 Sedangkan temannya ini belum jadi Kristen. 他说，他的朋友还不是一个基督徒。 Lalu dalam waktu yang singkat itu, akhirnya dia mengambil keputusan, dia melemparkan tali pelampung itu kepada teman anaknya sambil berteriak kepada anaknya, "Ayah mengasihimu." 就是他就是拿一个短短的戒定的时间，他把这个救生衣把丢给他的朋友说，孩子说，孩子，我爱你。 Saudara, dalam sekejap mata anaknya itu menghilang terseret oleh ombak yang ganas itu, dan teman anaknya itu bisa selamat. 这一瞬间，他的孩子被海浪吞下去，但是他的朋友被救出来了。 Saudara, waktu dia sedang bercerita itu ada dua orang anak remaja yang duduk di depan mereka. Kelihatannya begitu tertarik, begitu penasaran dengan cerita itu. 当他讲这个故事的时候，有两位年轻人在前面，好像很有一种吸引性来听他说话。 Setelah kemudian pendeta tua ini berkata, "Saya melakukan ini karena saya tahu anak saya sudah percaya Tuhan Yesus, dan ketika dia pergi, dia akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga." 他说， 因为我孩子已经相信了主耶稣基督，我相信他现在已经在上帝的怀抱里。Tetapi sang ayah itu berpikir, kalau seandainya saya biarkan teman anak saya ini mati di dalam kondisi yang tidak percaya, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupnya. 他说，如果我是这他的朋友，因为还没有相信基督的。 死在哪边，我不知道以后是发生什么事情。 Lalu setelah selesai kemudian ibadah, dua anak remaja tadi kemudian menghampiri pendeta tua ini. 最后这个机会结束了以后，这位两位年轻人见这个老牧师。 Mereka penasaran dengan cerita pendeta tua ini. 他真正的很想知道这个牧师讲的一些故事。 Dan kemudian mereka berkata kepada pendeta tua ini, "Pak pendeta, apa yang bapak ceritakan itu luar biasa." 他告诉这个牧师说，牧师，你所讲的故事是很吸引我们。 Tetapi itu tidak masuk akal. 但是这个不可能的事情。 Bagaimana mungkin ada bisa seorang ayah yang rela anaknya mati, tetapi menyelamatkan teman anaknya? 他说哪里有可能一个父亲他为了别人牺牲了自己的孩子？ Itu pasti cerita yang tidak real. Itu pasti cerita dongeng. 这个是不可能是一个真正的故事。 Lalu kemudian pendeta tua ini berkata, "Benar bahwa tindakan sang ayah itu adalah tindakan yang tidak masuk akal, yang tidak real." 这个老牧师说，真的，他所行动的一个行动是真正的不可能的事情。 Tetapi satu hal yang saya tahu, 但是有一项事项我知道的， bahwa sang ayah itu adalah saya. 因为造父亲的是我。 Dan teman anak saya itu adalah pendetamu itu. 因为我孩子的朋友就是你们的牧师。 Itu bukan cerita yang tidak real. 这个故事不是真正，不是骗人的故事。 Saya rela melakukan itu karena Allah Bapa sudah melakukannya untuk anak saya bisa percaya kepada Yesus. 我因为我能够做这事情，因为我知道我的孩子在上帝面前已经知道他是被得救的。 Saudara, sekali lagi pertanyaannya adalah, apa yang kita lakukan untuk sang Mesias? 现在倒回来说，我们在生活当中为主做了什么？ Saudara, pertanyaan yang paling penting lagi adalah, apa yang kita kemudian dapatkan ketika kita bertemu dengan sang Mesias? 现在还有一个问题说，当我们见到弥赛亚的时候，我们得到的是什么呢？ Saudara, jawabannya adalah, 答案是， <笑><笑> 请你们下午再过来。 Keuntungan bertemu dengan sang Mesias itu nanti sore. 就是我们能够见到弥赛亚的一个利益是在下午的时间。 Saudara, mari bersama-sama nanti kita akan melihat apa yang kita dapatkan ketika kita mengorbankan semuanya, ketika kita memberikan semuanya untuk bertemu dengan sang Mesias. 如果我们把一切的献上给我们的基督的时候，我们得到的是什么呢？ Mari kita tundukkan kepala kita. Mulai itu tahu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami. Sesungguhnya engkaulah yang melawat kami ke dalam dunia ini. Tuhan hanya meminta kami untuk merespons lawatan-Mu. Oleh karena itu Tuhan ajar kami untuk mencari Engkau, menjadikan Engkau pencarian terpenting di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.